praktek wong wadon niku rong lipatan tambah kerudung wonten izar gamis. Ning hadis ingkang nyebutaken masalah niki niki dhaif. Al Albani rahimallahu nyebutaken hadis hadis niki napa? Dhaif. Lan niki ugi disinggung dening Syekh Ibnu Utsaimin rahimallahu teng kitab Syarah Sarhul Mumti. Nggih, disebutaken sebutaken ngaten. Nggih, dipun sebutaken ngaten. Wa qad jaa fi hadza hadisun marfu. Illa anna fi isnadihi nazar. Lan teman-teman wis teka ing dalam masalah ngafani wong wadon gunakaken khamsatu aswab limang kain niki hadis marfu mung bae ing dalam sanade hadis kuwi mau perlu dideleng, perlu ditingali malih, perlu diteliti. Sebab sebab napa? Li'anna fihi rawiyan majhulan. Sebab nang riwayat hadis kuwi mau ana rawi sing majhul. Tegese ana rawi sing boten dikenal. Walihada qala ba'dul ulama, mulane sebagian ulama nerangaken innal mar'ah tukfanu fihi ma fima fima yukfanu bihi ar-rajul. Sebagian ulama berpendapat innal mar'ah, sebab ningali hadis niki wong mutun sahih, innal mar'ata satemene wong waton tukfanu fi ma yukfanu bihi ar-rajul, dikafani pada karo dikafanine wong lanang. Tegese nggunakaken nggunakaken salasa aswab, telung telung kain. Tegese mboten beda karo wong lanang. Nah ternyata pancen hadis niki diteliti dening Al Albani rahimahullah, hadisnya mboten apa? Mboten sahih. Terlanjur mlaku pripun niki? Nggih nek ngantos tingkatan dosa insyaallah mboten nggih. Nggih. Tegese niku umpamane ngangge niku nggih mboten masalah, wong sing penting intine niku rapet. Nggih. Cuman tenggriki wonten pembahasan ilmiah kan masalah niki Al Albani terus ulama-ulama sanes nyebutaken pada ngafani wong lanang karo wong wadon. Nek sing sing mun mlampah, sing mun mlampah nggih. Niku kados sine wau. Nggih, wonten kerudung, ya nggih, mrene dipotong-potong wonten nggo kudung, terus nggo klambi gampangane kan. Terus mangke nggih ngisoran ngaten nggih. Ngasan ngaten nggih. Istilahnya nggo ngisoran izar. Izar niku sarung lah. Nggo sarung, nggo gamis, nggo kudung. Nah, ning hadis sing jelasaken masalah niku, hadisnya apa? Dhaif. Dha'afahu Asy-Syaikh Al-Albani. Al-Albani rahimahullah nyebutaken hadis niki napa? Dhaif. Nggih, sebab teng dikonten Nuh bin Hakim As-Saqafi wa huwa majhul. Ini pembahasan ilmiah masalah mustalah hal deh. Nih, di anna fihi sebab nang nang hadis kui mau ana wong sing jenenge Nuh bin Hakim As-Saqafi wa huwa majhul, dheweke niki mboten dikenal. Kama qala Al-Hafidz Ibnu Hajar, kaya dene dingendhekaken dening Al-Hafidz Ibnu Hajar. Nggih, wallah alam. Kepripun ngedusi mayit lanang karo wedon beda. Maksudnya beda pripun maksudnya? Oh, nggih, nggih, wong. Oh, niku bedane. Nek ngedusine sami, niku masalah kelabang. Masalah kelabang niku. Terus terus terus pripun terus? Nggih mboten saged wong wonten dalil nyebutaken di kelabang. Boten bisa dipadakaken wong wadon nonton di kelabang. Wong lanang ngedusin mboten nonton kelabang. Dalil. Nah, masalah nawau ngafani wong wadon iku nganggo limang kain, wonten kerudung, wonten gamis, wonten izar, wonten kalih lapis sing niki nggo nutupi sekabehane. Niki hadisnya mboten apa? Mboten sahih. Iki Allah alam sing luwih nentremaken ati nggih sing wonten dalil. Paham? Sing luwih nentremaken ati ngaten niku. Niku nggih sing gunakaken apa? Dalil. Nggih, sebab napa? Sebab hadis sing nyebutaken masalah khamsatu aswab, wau mboten apa? Mboten sahih. Nggih, sebab niki mboten sahih, berarti ngafani wong wadon karo wong lanang niki mboten tenan apa nek? Mboten tenan bedane. Wallahu taala alam. Nggih, asline kewajibane niku sing penting nutupi sekabehane sandangane. Napa awake? Senajan niku mung kain siji, asline cukup. Dadi ngene gugus mayit niku kain siji tok nggih. Ning niku mun nyukupi tegese nutupi mboten rawang. Niku mun cukup. Mbuh lanang mbuh wadon nggih. Asline mun cukup. Nggih niki mangke wonten keterangan. Wonten keterangan. Nggih, kita lanjutaken. Nggih, niki wau masalah wonten perbedaan nggih, pendapat saking para ulama. Sebagian ulama nyebutaken napa? Bungkus utawi ngafani mayit lanang wadon niku wonten perbedaane. Sebagian ulama nyebutaken mboten wonten apane? Perbedaan. Sebab dalil sing nyebutaken perbedaan niki mboten sahih. Lah nek ngangge perasaan utawi ngangge sing luwih ngayemaken sing endi? Nggih sing ngoten dalile. Dene kok sing ora ana dalile niku sing mboten ayem dadine kan. Sing luwih tepat niku sing ngoten apane? Dalile. Cuman wallah alam nggih, umumane niku pun berlaku umpunane niki niki. Nggih insyaallah mboten masalah insyaallah. Cuma nek niku saged nek kajeng dirombak nggih mboten masalah wong jelas wonten dalile kan. Tegese niku dalil sing lebih kuat niku ngafani lanang wadon. Niku ora nanan apa nih? Bedane. Nggih. Pun. Pripun Pak Kaum niki? Pak Kaum niki judhere Pak Kaum sniki. Masyarakat. Dening ganti ya niku nggih. Nggih. Dening ganti modele ya niku. Nggih, mungkin nggih pengati-ati, nggih bertahap. Umamane ajeng merombak ngoten niku. Nggih. Lan sing wau niku nggih sing wau. Sing ngangge limang napa? Limang lapis niki ulama-ulama kathah sing nyebutaken ngoten niku. Cuman wallah mungkin ulama-ulama niku dereng ngerti waktu niku. Hadis niki mboten apa? Sahih. Nggih dianggap hadis niku sahih. Nah, dengeri iki wonten napa? Perbedaan ijtihad ing dalam masalah nyohehaken hadis lan dhaifaken. Paham? Lah menurut ulama-ulama sing wau sing gunakaken limang kain nganggo limang lapis nggih kurang pas nggih. Limang aswab niku nganggep hadisnya ini kenapa? Sohe, mulanya sebab hadisnya sohe dilaksanakan. Nah ini kan nonton perbedaan ijtihad yang dalam masalah apa? Nentukan hadis ini sohe apa mboten? Sohe. Allah Ta'ala alam. Ini termasuk fatwa lajnah ad-da'imah. Ini aku menggunakan lima kain wau. Enggak, resmi enggak fatwa ulama Saudi sing resmi memerintah ngaten. Ini aku menggunakan lima kain. Nggih, lima kain. Paham nggih? Nggih biasa lah, masalah ilmu niku kaya niki nggih. Dadi sembuten usah terlalu kaget jenengan. Nah, ngaten niku. Bisa lo ngaten. Oke, kita jangan. Summa yukta bil hanut wahwatib. Terus ditekakaken gunakaken kelawan hanut. Hanut niki hanut niki wangi-wangian. Hanut akhlatun minatib. Tusna'u lil amwat. Jadi campuran sekang minyak wangi sing biasa digunakaken nggo wong-wong mati. Nggih minyak wangi lah ngaten. Terus minyak wangi kowe mau disukna nang kapas. Fi qutnin. Nggih fi qutnin. Fi qutnin disogaken teng kapas. Niki nggih dalil masalah niki. Tegese mangke kapas niki mangke disogaken teng pundi-pundi niki ingkang rin nggih. Tegese niki wonten dalil sing nyebutaken masalah niki. kaitanipun kalian pengendikanipun Nabi sallallahu alaihi wasallam nalikane wonten tiang sing ihram terus dheweke niki kontal sekang ontane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngemutaken wala tuhannituhu. Kowe aja ngesoki wangi-wangian, aja balsemi nggunakaken wangi-wangian. Sing sing dimaksud ya, wala tuhannituhu. Fa inna hadza yadullu ala anna min adatihim tahnit al-amwat. Nggih. Pengendikanipun Nabi, kowe nek ana wong sing mati nang kahanan ihram aja diwangi-wangi ini. Nabi ngemutaken iki nggih. Niki berarti sing pun mlaku nek ana wong mati diwangi-wangi ini mboten. Diwangi-wangi ini. Sebab Rasulullah SAW niku ngemutaken nalikana ana wong sing ihram ninggal niki diemutaken kenapa pun mangen-mangeni. Berarti pun mlaku kebiasaan mangen-mangeni sinten? Wong sing wis mati. Summa yudau alaiha mustalqian. Nggih, mayit niki disogaken nang dhuwuring kain mau. Nang dhuwuring kain mau nggih. Mustalqian, terlentang, blumah napa nggih basa Jawane. Napa blumah nggih basa Jawane? Terlentang blumah nggih. Nggih, blumah. Tegese mboten miring. Nggih, blumah. Nah, gini kita teknis. Di anna wadu'ahu mustalqian asbat wa ashal di idrajihi fiha. Sebab niki lebih gampang nggih. Nggih ngurusi. Nggih. Wa yuj'alu minhu fi qutni baina ilyatayh. Lan didadekaken sekang wewangian mau nang kapas. Niki disogaken baina ilyatayh. Baina ilyataih ing antarane ilyataihi nggih ay minal hanut fi qutnin baina ilyataihi fayukta bihadha tib fayuj'alu minhuma bainal aq bainal aqfan as-salasah wa na'khudhu minhu bi qutnah naj'aluha baina ilyataih. Jadi kafan-kafan mau napa kapas-kapas mau niki diantarane niku disogaken teng baina ilyatai baina ilyatai ing antarane ilyatai ilyatai niku walalam niku bagian singge mentu kotoran bahasa Jawane napa langge sing ngarep sing buri nggih nek ngarep niku sing biasa nggo mentu uyuh, sing buri sing biasa nggih mentu eh. Alasane napa? Li alla yakhruja syai'un min duburi wal ghalib annahu idza kharaja syai'un min duburi antakuna raihah kariha. Supaya nek niku muone mentu sekang dubure kotoran Nah, mentuning kotoran sekang dubure ambune ala. Dadi men ora mambu. Ditados hanut niki wau. Napa minyak wangi sing pun disogaken teng kapas, mau nutupi niku nggo ngedohi mambu menora napa? Mambu. Ditados iliatae sing dimaksud teng mriki niki ketinggalan niku dubur wau. Iki disogaken teng mrikune. Nggih mungkin dereng ngantos dubur lah nggih. Untukan pol dubure sela-sela bokong napa-napa jeneng Pak Kaum niki mboten mlaku niki dalah kenteng riko kan nah niki mlaku mlampah niki nggih mangke termasuk niku mangke termasuk. Kepribun? Langit terus, wow kapasnya di wang ini, langit pun pas. Langit di wang ini, niku diantara fungsi nih wow, umpamanya niku mentu sekang bolongan dubur ini kan nikane. Lah niki durung nganti dubur aliyatai niku aliyatai oke niku durung nganti dubur niku di napa nih di sumpel lah napa di sumpel lah wanau jenenge nggih lah niku teng mriki disebutaken mangke wonten tambahan kain sing disewek niku di kaya dikatokaken lah ya niku di nggo men aja. Napa? Dicabutaken lah. Nggih, bahasa ngriyen napa? Dicabutaken. Nggih. Fa yuqta bi hirqah mashquqah at-taraf min ajli ay yumkin idratuha idaratuha 'alal fakhidaini jami'an. Summa tusaddu ay tarbutu litajma'a baina ilyatayhi wa masanatahu. Ini dicabuti lah. Nggih, dicabuti. Leres? Nggih, Bun. Niku wonten keterangan. Dicabuti. Nggih niki istilahnya sing sempurna kaya niki. Niki sempurna. Lah niku terus lewian-lewian wangi-wangi sing teng kapas. Niki disogaken teng manafid wajhihi wa mawadi'i sujudi. Ini teng bolongan-bolongan wajah, irung, cangkem, terus kuping, mripat. Ngaten nggih Pak Kaum? Nggih. Iki al-ainan, mripat loro, terus bolongan irung mriki, terus cangkem, kuping nggih. Nggih. Al-udunain. Di antara fungsi kang dipun sebutaken dening ulama, jadi umumannya nonton kewan-kewan itu orang bisa melebu ketutup sih jadi nonton semut, nonton napa-napa umumannya nyelesep-nyelesep ini aku mungkin bisa melebu ini aku diantara fungsinya min ajli antam na'adukhul al-hawam min hadal manafid sebab kewan-kewan itu kan senangnya melebu menggolongan-bolongan dan ini aku pun ditutupi ini aku berarti kewan-kewan mungkin melebu. Jadi batuk termasuk nih kalau tentang gitu. Al jabhah, batuk, nggih. Terus al anf, irung. Terus gini kau, wow, kuping, cangkem, nggih. Terus sing disogi malih al kafan, telapak tangan loro. Terus dengkul loro. Nggih dengkul loro nggih. Dengkul loro terus ujung-ujung blamakan. Nggih ros-rosan niku wau wow, rukbatan. Ros-roseng napa? Dengkul teng dengkul terus ujung ujung dilamakan. Ujung dilamakan. Kenapa? Lah niki wong ngesogi kain-kain napa? Kapuk-kapuk niku teng nggon-nggon sujud. Niki hubungannya kali masalah sujud nggih. Sing biasa digunakan kanggo sujud niku disogi. Batuk. Terus telapak tangan loro, dengkul loro, terus ujung jari. Niki saking sisi napa niki? Min babit tasyrif biha. Muliakahkan kelawan anggota-anggota sujud mau. Sebab anggota-anggota sujud niki anggota-anggota sing napa? Mulia. Mulane disogi napa? Disogi kapuk. Niki mboten wajib nggih. Umamane niku mboten disogi mboten masalah. Nggih. Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah maring keterangan wa kullu hadza ala sabilil istihbab minal ulama. Ini ki tutu wajib. Ini ki termasuk mustahab. Ini butel barang gue. Termasuk barang keleke barang ya. Keleke onten keterangan, butele onten keterangan. Langgih niku kan wau tangan niku sujud, anggota sujud. Bun niku, bun beres kabeh niku kan, Pak Marti? Nggih. Sing wonten sing ketinggalan dereng mboten Pak Kaum niki. Bun niki. Umane ketinggalan mboten napa. Ora terus barang wis dikubur baleni woke urung disogi kapas. Niku min kenapa mustahab? Mustahab. Ulama maringi penjelasan niku mustahab. Nggih. Terus summa yuraddu tarafu al-lifafah al-ulya minal janibil aisar ala syaqqihi al-ayman. Barang puniku terus dibalekaken ujung lipatan kain sing dhuwur dewek maring arah sing tengen, maring bagian sing tengen. Dadi sing lempite nggih niki maksud e. Ngelempiten iki maksudnya nggih. Ngelempiten iku maring separo sing tengen. Dadi pripun iki? Sekang kiwe maring tengen. Leres mboten Pak Kaum? Hah? Bang Marti kan mlumah napa? Kiwe maring bagian tengen nggih. Umumane mayite mujur ngalor. Mujur ngalor. Kiwene sing wetan. Nah nggih, sing kain sing wetan ditutupaken maring sing kulon. Tuk siji set ngaten. Set. Terus mangke sing nomor loro, mangke sing nomor telu. Nggih pun mlaku. Tegese mboten dadi siji, telu dadi siji mboten. Nggih, kula njenengan dari pengalaman. Mulane pada bengong niki, nek Pak Kaum mboten. Nggih, Kang Ten, Pak Kaum nggih. Nah, berarti bener pun. Dadi wau sekang wetan tutupna ngulon. Nah, terus sing kulon tutupaken bruk. Lah engko sing nomor loro nggih ngaten niku malih. Set ngaten. Terus sing nomor telu nggih ngaten niku. Tegese niki mboten dadi siji telu dadi siji set mboten. Kayane telu. Telu lapis kan? Kayane disuwek-suwek mun. Dadi telu lapis. Lah nggih niki sih. Niki mbuktikaken atau nonton niki. Urung tau nonton wong bungkus mayit. Iya. Nggih, dadi tuk setunggal niku, tuk siji, tuk siji. Ujare telu dadi siji, Bro, kanten. Oh, mboten. Nggih, wae dadi swek-swek, telung lapis. Lah wong wae metul telung lapis kok. Nah, mangke ngelipete niku tuk selapis ngene. Set. Ngejang. Ngejar gak Pak Mori dong Pak? Gak mutun Pak Marti. Gak mutun perlu lah, mungkin jelas ya ini kok. Mungkin jelas. Kader fardu kifayah. Cukup kau main ya. Nggih lurus nggih, tegese niku mboten kabeh wong bisa mboten masalah. Beda karo salat niku kabeh wong bisa nggih. Niki nek masalah bungkus mayit, ngedusi wong mati. Niki mboten kabeh wong bisa mboten masalah. Niki nek nganti ana sing ora bisa, nek nganti sama sekali ora ana sing bisa. Niki dosa kabeh. Sebab fardhu kifayah kan? Turun temurun ana mawon ya. Dadi akhire niki sing wis kudu bidange ora perlu orang perlu nyinau nih, orang perlu praktekakan ya. Padahal niki nek dilakoni nggih wonten nilai ganjaran gede kan. Leres. Mulane kaum niku pelayangane donge luwih ambang nggih. Opo yo pelayangane kok plong. Ono wong nggih. Terus ora ku pelayangan nggih. Nah nek diamplopi niku ndadekaken ilang ganjarane mboten. Nek sekang awal niate amplop mboten nuli ganjaran. Nek sekang awal niku pun niate menuli amplop, men dupai. Nah niku pun mboten nuli insyaallah. Nek sekang awal pancen niate agama, ikhlas lillah niku nggih mboten masalah insyaallah. Bunyi ni gak? Gak. Tato soal ngelipetan niku tuk siji selapis beres, mangke selapis terus se. Terus bar niku di taleni. Sumayak kiduha, al sumayuk kaduha. Terus di taleni. Tadi lipetan niki di taleni. Napa hikmahe? Gak menora bubar. Menora bubar lah. Menora udar. Lan iki wonten asar nggih, wonten keterangan Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu jelasaken, "Idza adkhaltumul mayyit fahallul 'aqd." Yen nalikane kowe kabeh nglebokaken mayit, mongko dari iketane. Talin dari. Niki mbuktikaken sedurunge niku ditaleni kan. Nggih, ditaleni. Nah, nggih teknis naleni. Jadi posisine niku menko gampang didari. Ngoten niku. Pun niki, gih pun niki gih, berarti pun rampung niki kan? Lah niki nyelati dereng niki. Gak nyelati. Yuk, anu niki beti maring pocongan niki. Berarti ganti acara lah besok ini. Gih mungkin nonton seketik. Napa niku perlu ditambahi keterangan iki masalah ngafani wonten bid'ah bid'ah ing dalam masalah ngafani diantarane kita batu doa alal kafni nulis donga nang kain kafan. Kain kafan niku tulisin apa? Donga-donga. Senes teng bandosan niki teng kain kafan nggih niki ditulisin apa? Donga-donga. Kita batu doa alal kufni. Terus ditulis jenenganing mayit. Nggih, kain kafan niku ditulisin apa? Jenenge mayit ditulisi terus ditulisi teng riko wonten keterangan nek si mayit niki yashhadu as-shahadatain. Nggih. Dadi ditulisane ing sining tulisan mayit kiye ngucapaken syahadat. Niki termasuk bid'ah. Niki termasuk napa? Bid'ah. Terus ditulisi jenengan-jenengan ahlul bait. Ali, Hasan, Husain. Ditulisi oleh nulisi nggunakaken lemaing napa? Bitur batil Husain. Ya, lemah Karbala. Istilahnya niki Syiah nggih. Niki tiang-tiang Syiah. Nggih, tiang-tiang Syiah. Terus wonten malih qaulu ba'dihim innal mauta yatafakhuruna fi kuburihim bil akfan. Saat nemene wong sing mati engko pada onjon-onjonan ing dalam kuburane kelawan kain kafane. Tegasnya bagus-bagusan apa? Kain kafan. Ujare. Ngene iki keyakinan bid'ah ya. Keyakinan bid'ah. Innal mauta yatafakhuruna fi quburihim bil akfan wa hasanuha. Sing paling apik niku lah sing paling monjok. Nggih. Lah wong sing ala kafan niku diledek napa? Dinyek. Nggih wong sing kafan elek niku dinyek. Nggih niki mungkin Allah alam kaitane mung kalih wingi nggih, itu atul mal nggih. Itu atul mal. Buang-buang napa? Banda. Kain kafan sing apik kaya ngapa niki mboten pengaruhen apa-apa. Ora pengaruhen go sing mayit mboten. Nggih. Nek teng bandosane ditulisi napa? La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah nggih. Okay. Wonten inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yo, Allah alam, kula dereng menangi keterangan iki. Nggih, coba mangke wonten napa mboten niku bandosane nggih. Hah? Nggih. Basanu, basanu niku tambahan-tambahan. Bid'ah kan ngene niku kan? Nggih mestine mboten nonton ketingal nggih. Nggih tazyinul janazah. Nonton malih keterangan tazyinul janazah. Niki termasuk bid'ah menghiasi jenazah. Jenazah niku dihias-hiasi. Didandani lah. Mungkin kata sini tiang-tiang Cina, Cina agamanya Nasrani ya mungkin ya. Napa Nasrani, napa Konghucu mungkin. Niku didandani. Eh, jenazah niku didandani. Nggih senes niku wonten dalile kan. Nggih sing dimaksud mungkin digelak, mungkin di kacamatani, mungkin apa-apa. Jadi makanya kaitannya pun terusnya untuk pembahasan masalah al-khuruj bil janazah. Niki makanya untuk bid'ah-bid'ah sing kathah teng niki. Nalikane wong niku metu nggawa jenazah niki untuk bid'ah-bid'ah sing kathah. Niki kan dereng pembahasan niki makanya sasamu di pembahasan sholat ya. Nih sholat rin ya. Sholat rin apa metu rin? Nggih sholat sih. Nggih pun kancang wale. Sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah.